dibimbing. Orang yang sudah dikuburkan, ya, sudah dikuburkan, boleh talqini, tidak manfaatnya. Pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang akan aku jadikan sebagai pembela untukmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib. Maka Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal pun mengatakan, apakah engkau benci kepada agama Abdul Muttalib? Ya. Di sisi lain Nabi mentalkini untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi di sisi yang lainnya, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, ya, mentalkini Abu Talib untuk tetap berada di atas agama nenek moyangnya. Agama kesyirikan, agama kekafiran. Fa'ada alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adu. Nabi sasa mengulangi ucapannya kepada Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan ternyata mereka pun, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, mengulangi ucapannya supaya Abu Talib tetap berada di atas agama nenek moyangnya. Ya, dalam kondisi seperti itu. Nah, ya, dalam kondisi sakaratul maut, ada yang membisikkan kebaikan untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi di sisi lain ada yang membisikkan untuk tetap dalam agama kesyirikan dan kekafiran. Nah, ya, dalam kondisi yang sangat lemah, ya, penuh dengan ketakutan, kesakitan menghadapi sakaratul maut. Sementara ketika itu syaitan sangat dahsyat mengganggu manusia. Nah, Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya gangguan syaitan itu semakin dahsyat lagi ketika kondisi manusia lemah. Nah, semakin dahsyat gangguan syaitan. Yeah. Di antaranya tadi ketika seseorang hendak meninggal dunia dalam kondisi melemah, dalam kondisi merasakan sakit, hendak dicabut nyawanya. Yeah. Syaitan lebih semangat lagi untuk mengganggu manusia. Nah, yeah, sehingga banyak orang yang meninggal dalam keadaan kemaksiatan, dalam mengucapkan ucapan-ucapan kesyirikan, kekafiran, dalam keadaan emosi ketika dia marah. Ada yang meninggal dalam keadaan bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget, dan lain sebagainya. Ya. Ini bisikan-bisikan syaitan. Gangguan syaitan semakin dahsyat ketika seorang hendak meninggal dunia. Ya. Sehingga banyak-banyak kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatimah. Ya. Meninggal dalam keadaan baik. Meninggal dalam keadaan melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kepada hadis yang kita bacakan ini, Nabi mengulang untuk mengulang kalimat kepada pamannya supaya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi di sisi lain, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal pun mengulang-ulang kalimatnya supaya Abu Talib tetap berada di atas agama nenek moyangnya. Fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib. Dan akhir yang diucapkan oleh Abu Talib, dia mengatakan, dia Abu Talib tetap di atas agama Abdul Muthalib. Ya. Wa aba ayyakula la ilaha illallah. Enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah. Sehingga akhir yang diucapkan oleh Abu Thalib tadi. Abu Thalib tetap berada di atas agama nenek moyangnya Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib. Dan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, sebagian ulama ada yang menyebutkan kalau seandainya ketika itu tidak ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, ya, kemungkinan besar Abu Thalib akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi dikarenakan beliau merasa malu dengan teman-temannya ini, sehingga berat untuk mengucapkan la ilaha illallah dan lebih memilih tetap berada di atas agama nenek moyangnya. Dikarenakan merasa malu dengan temannya tersebut. Ini menunjukkan tentang besarnya pengaruh teman. Nah, ini bisa mempengaruhi jati diri seseorang, bahkan agama seseorang. Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Rasul mengatakan seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Nah, ketika Abu Thalib menyatakan demikian, ya, tetap berada di atas agama nenek moyangnya, enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Nabi mengatakan, sungguh aku akan memohonkan ampunan kepada Allah untukmu selama tidak dilarang. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, akan memohonkan ampunan untuk Abu Thalib selama tidak dilarang. Fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah pun menurunkan ayat yang berisi larangan bagi kaum mukminin mendoakan ampunan terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya. Allah mengatakan, ma kana lin nabi walladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas, tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun mereka itu adalah kerabat-kerabat dekat, setelah jelas bagi mereka bahwasannya mereka itu adalah ashabul jahim. Ya, mereka adalah para penduduk neraka. Nah, ayat ini menunjukkan larangan terhadap Nabi dan juga kaum mukminin untuk mendoakan ampunan terhadap orang-orang musyrik. Ya, walaupun mereka adalah kerabat-kerabat, walaupun orang tuanya, walaupun anaknya, walaupun saudara kandungnya. Kalau mereka orang musyrik, orang kafir, tidak boleh mendoakan ampunan. Nah, sehingga sungguh suatu kenikmatan yang luar biasa. Tatkala kita memiliki orang tua yang muslim. Ya. Semasa hidupnya kita bisa berbuat baik kepadanya. Setelah meninggal mereka pun, masih ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka dengan mendoakannya. Ya. Adapun saudara-saudara kita yang memiliki orang tua kafir, musyrik. Nah, bisa jadi ketika hidupnya ada kesempatan berbuat baik kepada mereka berdua. Tapi ketika mereka, kedua orang tuanya telah meninggal dunia, nah, tidak bisa lagi berbuat baik kepada mereka. Kenapa dikatakan? Tidak boleh mendoakan ya, ampunan kepada orang musyrik, orang kafir, walaupun itu adalah kedua orang tuanya. Nah, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, tapi kita masih ada kesempatan untuk berbuat baik kepadanya dengan cara mendoakannya. Nah, wa anzala fi Abi Thalib, dan Allah turunkan ayat tentang Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, salah penjelasannya. Qauluhu fis sahih ay fis sahihain. Ya, ucapan musannif fis sahih dalam kitab as-sahih. Yang dimaksud dengan as-sahih di sini adalah sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Yang telah kita jelaskan ketika ulama hadis, ya, atau para ulama yang lainnya mengatakan fis sahih, maksudnya dalam sahih Bukhari atau sahih Muslim. Bisa salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya. Ya. Dan hadis ini ada dalam kitab as-sahih, yang dimaksud adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nah, wa ibnul Musayyab. Ya. Ada yang mengatakan Ibnul Musayyab. Ada yang mengatakan juga Ibnul Musayyib. Nah, wa Sa'id Ibnul Musayyab. Ibnu Hazan. Ibnu Abi Wahab bin Amr bin A'id. Ibnu Imran. Ibnu Mahzum Al-Qurasi Al-Mahzumi. Nah, ini nasab beliau. Jadi dikenal dengan Sa'id Ibnul Musayyab. Ya, telah kita jelaskan tadi. Nah, ada yang menyebutnya dengan Musayyab, ada juga yang menyebutnya dengan Musayyib. Nah, ya, beliau di antara tabi'in yang memiliki pengaruh besar dalam penjagaan hadis Nabi SAW di masa tabi'in. Sa'id ibnu Al-Musayyib atau Al-Musayyib. Nah, beliau lebih senang dipanggil dengan sebutan Ibnu Al-Musayyib daripada Al-Musayyib. Ya. Tapi dalam sejarah, nah, ataupun ilmu hadis, ya, namanya itu lebih populer dengan sebutan Sa'id Ibnul Musayyab. Nah, daripada Ibnul Musayyib. Ya. Ahadul ulama wal fuqaha al kibaru sab'ah min at tabi'in. Beliau salah satu di antara ulama kibar, dan juga salah satu di antara ahli fiqih kibar. Ya. Pembesarnya para ulama, pembesarnya ahli fiqih. Ya. As-sab'ah min at-tabi'in. 7 ulama kibar dari kalangan tabi'in di Madinah. Nah, di antaranya adalah Sa'id ibnul Musayyab rahimahullahu taala. Bahkan di antara 7 ini, ya, yang paling ditokohkan sekali adalah Sa'id ibnul Musayyab. Nah, ittafaqa ahlul hadis ala anna marasilahu as-sahul marasil. Ulama ahlul hadis sepakat bahwasannya, ya, marasil, hadis-hadis mursalnya Sa'id ibn Musayyab merupakan hadis-hadis mursal yang paling sahih. Nah, hadis mursal ini ketika seorang tabi'in, nah, menisbahkan suatu ucapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan pelantara. Tanpa menyebutkan sahabat. Nah, dan marasilnya Sa'id bin Musayyib ini as-sahu al-marasil. Hadis-hadis mursal yang paling sahih. Nah, pada asalnya hadis yang mursal itu dihukumi dhaif. Ketika seorang tabi'in menyandarkan suatu ucapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan pelantaranya. Hadis yang mursal. Nah, kenapa bisa jadi tabi'in ini mendengar hadis tersebut dari tabi'in yang lainnya, bukan dari sahabat. Sementara tabi'in tidak semuanya adil. Tabi'in ada yang hafalannya kokoh, kuat, thiqah, terpercaya. Ada juga tabi'in yang mungkin hafalannya lemah, dhaif. Sehingga bisa menyebabkan lemahnya hadis tersebut. Sehingga hadis yang mursal pada asalnya itu hadisnya lemah. Tapi ketika berbicara tentang hadis mursal yang dibawakan oleh Sa'id ibn Musayyab, disebutkan oleh para ulama, as-sahu al-marasil. Hadis-hadis mursal yang paling sahih. Walaupun tidak disebutkan pelantara antara Sa'id ibn Musayyab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi sebagian ulama menganggap sahih hadis mursalnya Sa'id ibn Musayyab rahimahullahu taala. Kenapa dikarenakan beliau tabi'ul kabir. Nah, pembesar tabi'in. Nah, kalau kita perhatikan banyak guru-guru beliau dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahkan beliau ini merupakan menantunya Abu Hurairah. Menikah dengan salah satu putri Abu Hurairah. Statusnya antara Sa'id bin Musayyab dengan Abu Hurairah, guru dengan murid dan juga mertua dengan menantu. Nah, kita kenal Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu pun Sa'id bin Musayyab rahimallahu taala, beliau ulama pada zamannya. Nah, ulama besar menjadi rujukan umat ketika itu. Nah, di antara gurunya selain Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang merupakan mertuanya, banyak juga sahabat-sahabat yang lainnya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Hakim bin Hizam, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Banyak di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan gurunya Sa'id ibn Musayyab rahimahullahu ta'ala. Nah, termasuk juga ayahnya seorang sahabat Al-Musayyab. Nah, waqala ibn al-Madini, berkata ibn al-Madini dalam kitab Tahdhibul Kamal, la a'lamu fit tabi'in awsa'a ilman minhu. Aku tidak mengetahui pada tabi'in yang ilmunya lebih luas daripada Sa'id ibn Musayyab. Nah, ulama khilaf tentang afdalut tabi'in. Siapa tabi'in yang paling afdal? Sebagian mengatakan Sa'id ibn Musayyab. Sebagian mengatakan Uwais al-Qarni. Nah, sampai kita ketahui bagaimana kisah Uwais al-Qarni. Nah, ketika Nabi SAW hidup saja. Nah, mengasung kepada para sahabatnya, kalau bertemu dengan Uwais Al-Qurni, mintakanlah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuknya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika bertemu dengan Uwais Al-Qurni, meminta kepada Uwais Al-Qurni memohonkan ampunan untuknya. Seorang tabi'in yang terkenal bagaimana kesolehannya, seorang tabi'in yang terkenal bagaimana baktinya kepada ibunya. Siapa dan para ulama, siapa yang lebih afdal? Berkaitan dengan Ibnu Musayyab atau Uwais Al-Qurni. Nah, sebagian ada yang menjamakkan, kalau dilihat dari sisi ilmu, maka Sa'id Ibnu Musayyab merupakan afdal tabi'in. Tapi dilihat dari sisi kesolehan, nah, bakti kepada ibunya, orang tuanya, maka Uwais Al-Qurni, beliau adalah tabi'in yang paling afdal dari sisi ini. Nah, yang jelas mereka adalah orang-orang yang mulia. Kita berdikarakan tadi, nama Uwais ini disebutkan oleh Nabi SAW selama semasa Rasulullah masih hidup. Disebutkan tentang Uwais Al-Qurni rahimahullah ta'ala. Mata ba'da 90 wa qad nahaza 80. Beliau meninggal dunia setelah tahun 90 Hijriah. Usianya mencapai 80 tahun. Nah, wa abuhu al-Musayyab atau al-Musayyib sahabiyun. Bapaknya al-Musayyab atau Musayyib seorang sahabi. Baqiya ila khilafati Utsman radhiyallahu anhu. Nah, beliau tetap hidup pada masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa kada jadduhu Hazm. Begitu juga kakeknya Hazm, sahabiyun. Seorang sahabat. Nah, istushhida bil Yamamah. Beliau meninggal dalam keadaan syahid dalam perang Yamamah. Perang, nah, untuk menumpas seseorang yang mengaku nabi dari Bani Hanifah, yaitu Musailamah Al-Kadzab, dikenal dengan perang Yamamah. Nah, yang jelas kita ketahui dari biografi ringkas ini bahwasanya Sa'id bin Musayyab merupakan ulama kibar dari kalangan tabi'in. Banyak guru-gurunya dari kalangan sahabat, kita sebutkan tadi. Nah, termasuk juga Abu Dzar, bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, Ummu Sulaim, dan yang lainnya di antara para sahabat. Mereka adalah guru-gurunya Sa'id ibn Musayyab. Begitu juga murid-muridnya. Banyak sekali murid-muridnya dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Nah, termasuk di antara Imam Al-Juhri, Ibn Shihab. Beliau muridnya Sa'id ibn Musayyab radhiyallahu rahimallahu ta'ala. Urwah bin Zubair juga mengambil hadis dari Sa'id ibn Musayyab rahimahullahu ta'ala. Nah, banyak keutamaan-keutamaan dan teladan yang beliau contohkan. Di antaranya disebutkan bahwasanya beliau adalah orang yang tekun dalam melaksanakan ibadah. Bahkan disebutkan juga beliau melakukan haji lebih dari 30 kali. Subhanallah. Nah, bahkan juga disebutkan dalam suatu asar, selama 40 tahun tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di saf yang pertama di masjid. Subhanallah. Selama 40 tahun itu beliau senantiasa melaksanakan sholat berjamaah dan berada di sab yang terdepan. Nah, ya. Tentu ini suatu amalan yang luar biasa. Nah, ya. Kalau kita berada di sab yang terdepan, ya, mungkin bisa dihitung dengan beberapa hari saja. Atau dalam sehari, kadang di sop terdepan, kadang di sop kedua atau ketiga. Tapi beliau Masya Allah, selama 40 tahun terus berada di sop yang terdepan dalam sholat berjamaah. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya, dari Imran Al-Jauni, bahwa Said Al-Musayyib ini tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah dalam semua sholatnya selama 40 tahun. Ya, bahkan tidak pula melihat tengkuk para jamaah. Kenapa? Karena berada di sholat yang pertama. Sehingga tidak pernah melihat tengkuk para jamaah yang lain. Nah, ya. Dan juga para jamaah tidak pernah mendapatinya keluar dari masjid. Kenapa dikatakan beliau pulang paling akhir? Nah, ya. Diriwayatkan juga dari yang lainnya. Sejak 30 tahun, ya, setiap kali muadzin memandangkan adzan, ya, beliau sudah berada di masjid. Menunjukkan bersegeranya, bersemangatnya dalam melaksanakan sholat berjamaah. Nah, tentang Sa'id ibn Musayyab, ya, dan kita sebutkan tadi hadis mursalnya yang berasal dari Sa'id ibn Musayyab dianggap hasan oleh Imam Asy-Syafi'i. Walaupun kita sebutkan tadi hukum asal hadis mursal itu dhaif. Ya, kenapa dikatakan ada rawi yang terputus? Nah, tapi ketika berkaitan dengan mursal Sa'id ibn Musayyab, Imam Asy-Syafi'i menyatakan hasan. Nah, begitu juga ulama yang lainnya. Ya. Imam Ahmad dan juga yang lainnya mengatakan mursalat, kumpulan hadis-hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Musayyab, ya, adalah sahih semuanya. Nah, ini biografi ringkas tentang Sa'id ibn Musayyab. Ya. Sampai beliau memiliki seorang putri yang terkenal kecantikannya. Nah, dilamar oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk anaknya Al-Walid. Nah, namun beliau tidak menikahkannya. Beliau nikahkan dengan muridnya yang sederhana. Nah, ya. Ini menunjukkan tentang juhudnya Sa'id bin Musayyab rahimahullahu ta'ala. Ini sampai dilamar oleh seorang khalifah untuk anaknya yang akan menjadi khalifah setelahnya. Ya. Tapi beliau lebih memilih menikahkan anaknya dengan muridnya yang sederhana. Nah, yang soleh. Ya, tidak tergiur dengan harta kekayaan dunia dan kedudukan. Nah, tokoh tabi'in Sa'id ibn Musayyab rahimahullahu ta'ala. Qaluhu, lama hadarat Aba Talib al-wafa. Ucapan dalam hadis tersebut ketika ajal atau kematian datang kepada Abu Talib. Ay alamatuha wa muqaddimatuha. Maksudnya alamat, ciri-ciri dan pendahuluannya. Dikarenakan ajal, kematian ketika hendak datang kepada seorang, ada alamat-alamat dan tanda-tandanya serta muqaddimah-muqaddimahnya. Nah, jadi seorang tidak mengetahui kapan ajal datang kepadanya. Ya. Tapi kadang-kadang bisa mengetahui dengan adanya alamat-alamat tadi. Ya. Ada alamat-alamatnya, mukodimah-mukodimahnya. Nah, sehingga kita pun tatkala melihat ya, seseorang ada alamat-alamat, ada mukodimah-mukodimah, pendahuluan-pendahuluan yang menunjukkan tentang dekat ajalnya, maka hendaklah kita mentalkininya. Nah, ya, jangan dipastikan telah meninggal dunia baru mentalkini. Ya, tapi ketika ada alamat-alamat, ya, seorang dalam keadaan kondisi yang mungkin payah sekali, ya, atau alamat-alamat yang lainnya menunjukkan dia hendak meninggal dunia, talqini. Sehingga lama hadrat Aba Thalib al-Wafa, bukan maknanya ketika kematian itu telah datang kepada Abu Thalib, tapi maknanya ketika tanda-tanda dan pendahuluan-pendahuluan kematian ya, datang pada Abu Thalib. Nah, maka Rasulullah mentalkininya. Qalu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapan dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Yuhtamalu ayyakuna al-musayyib hadara ma'al isnaini. Ya, dimungkinkan ya, bahwasannya Musayyib ini hadir juga bersama dua orang yang telah berada di sisi Abu Thalib. Sebutkan nama sisi tadi. Nah, di sisi Abu Thalib sudah ada Abdullah bin Abu Umayyah dan juga Abu Jahal. Dimungkinkan juga di sana ada Al-Musayyib. Nah, kenapa? Dikarenakan tadi Sa'id bin Musayyab meriwayatkan hadis ini. Yeah. Bisa jadi beliau mendengarkan hadis ini dari bapaknya, yaitu Musayyib. Dan bisa jadi Al-Musayyib ketika itu hadir juga. Dikatakan Musayyib pun seorang sahabat Nabi SAW hidup di masa Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi SAW. Nah, fa'innahuma min bani mahzum, wa huwa aydan mahzumi. Dikatakan keduanya, ya, Abdullah bin Abi Umayyah dan juga Abu Jahal, ini dari Bani Mahzum. Begitu juga Al-Musayyib, ya, beliau pun Mahzumi, ya, dari Bani Mahzum. Wa kana salasatu iddaka kuffaran. Di mana tiga orang itu, ya, Abdullah bin Abi Umayyah dan juga Abu Jahal serta Al-Musayyib ketika itu dalam keadaan kafir. Nah, fakutila Abu Jahal ala kufrihi. Abu Jahal terbunuh di atas kekafirannya ketika peristiwa perang Badar. Wa aslama al-akharan, dan dua orang yang lainnya masuk Islam. Abdullah bin Abi Umayyah masuk Islam menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Al-Musayyib bin Hizn, dia pun masuk Islam menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika itu ya, ketika ya, hendak wafatnya Abu Thalib, nah, tiga orang ini ada di sisi Abu Thalib. Nah, Abdullah bin Abi Umayyah, Abu Jahal, dan juga Abu Musayyib. Ayahnya Sa'id bin Musayyib. Nah, yeah. Dan ketiga orang ini semuanya masih dalam keadaan kafir ketika itu. Yeah. Sehingga mereka membisikkan kepada Abu Thalib untuk tetap berada di agama nenek moyangnya. Sementara Nabi SAW mengajak Abu Thalib untuk mengucapkan La ilaha illallah. Yeah. Satu orang di antara mereka bertiga meninggal dalam keadaan kafir. Terbunuh dalam perang Badar, yaitu Abu Jahal. Adapun dua orang yang lainnya masuk Islam. Nah. Qulu ya ammi munada mudhaf. Ya juju fi isbatul ya wa hadfuha. Ucapan ya ammi, wahai pamanku, ini munada mudhaf, ya, berarti yang dipanggil dan diidofahkan, disandarkan. Nah, pamanku, ya, ya yuju fi isbatul ya, boleh ditetapkan padanya huruf ya, ya ammi, ya, wahadfuwa, atau dibuang huruf ya, ya, ya ammi. Nah, hudifatil yahuna, dan di sini dibuang ya-nya. pendek, ya ammi. Boleh kedua-duanya, boleh panjang, ya ammi atau ya ammi. Nah, wa baqiyatil kasratu dalilan 'alaiha, dan tetap huruf kasrahnya ya ammi ini sebagai dalil menunjukkan bahwasanya ada huruf yang dibuang yaitu ya. Ya, ya ammi ini di sisi logoh bahasanya. Ya artinya wahai pamanku, boleh panjang ya ammi atau ya ammi, wahai pamanku, pendek ya-nya dihilangkan. Nah, qulu qul la ilaha illallah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah la ilaha illallah. Amarahu ayyakulaha bi ilmi abil talib bima dalat alaihi min nafsi syirki billah wa ikhlasil ibadah lahu wahdah. Rasulullah memerintahkan Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, dikarenakan Abu Talib mengetahui tentang kandungan yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah berupa penapian terhadap kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Ya, dikarenakan orang-orang musyrikin, mereka tahu makna daripada la ilaha illallah. Ya, sehingga ketika Rasulullah memerintahkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tahu maknanya dan tahu konsekuensinya. Nah, ini orang-orang musyrik zaman dahulu tahu makna la ilaha illallah. Ya. Adapun orang-orang musyrik zaman sekarang ini, mereka tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Bahkan yang menyatakan muslim saja, banyak di antara mereka yang tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Orang-orang musyrikin, orang-orang kufar ketika itu, ya, mengetahui makna la ilaha illallah. Ya. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Dikarenakan konsekuensinya, mereka harus meninggalkan berhala-berhala mereka. Bagi mereka ini berat sekali. Kenapa? Dikarenakan ini merupakan sudah menjadi tradisi nenek moyangnya. Ya, sangat berat sekali untuk meninggalkan tradisi nenek moyang tersebut. Nah, ya, sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastaghfirun. Apabila dikatakan kepada mereka ucapkan la ilallah, mereka menyombongkan diri. Nah, bahkan mereka mengatakan aja'al alihata ilaha wahida. Inna hada la syai'un 'ajab. Ketika diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan, apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Sungguh ini perkara yang aneh. Yeah. Menurut mereka, aneh. Yeah. Menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan. Ini aneh. Kenapa? Dikarenakan ini sudah menjadi tradisi nenek moyang mereka. Sudah mendarah daging bagi mereka. Yeah. Melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memiliki banyak Tuhan. Sudah menjadi tradisi mereka. Dan mendarah daging kepada mereka. Sehingga ketika Nabi SAW merintahkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yeah. Yang intinya menafikan peribadahan-peribadahan kepada selain Allah. Dan menetapkan ilah yang satu. Sesembahan yang satu hanya Allah saja. Mereka merasa aneh. Nah. Ketika harus beribadah hanya kepada Allah saja. Sementara ketika itu mereka memiliki banyak Tuhan-Tuhan. Nah, sehingga Rasulullah SAW tidak menjelaskan maknanya kepada Abu Talib tentang la ilaha illallah. Tinggal mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kenapa dikatakan Abu Talib telah paham makna dari la ilaha illallah. Nah, ya, tinggal mau mengucapkan atau tidak. Ya, ini menunjukkan bahwasanya syahadah, persaksian itu, ya, selain dia mengetahui terhadap apa yang dipersaksikan, ya, dan selain dia meyakini terhadap apa yang dipersaksikan, maka mesti diucapkan juga. Ya, apa yang dipersaksikan tersebut. Nah, sehingga ketika seorang meyakini tentang kandungan la ilaha illallah, kemudian juga ya, dia memahami, mengetahui maknanya, tapi tidak mau mengucapkannya, ya, maka belum dianggap sah persaksian tersebut. Dan dia masih dinyatakan kafir. Ya, kecuali bagi orang yang tidak bisa mengucapkannya. Dikarenakan bisu. Ya, sehingga dia bisa mengucapkannya, makanya diberikan udzur. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tatabi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.